أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارُ أَمَّا بَعْدِ حَاضِرٍ كَوْ مُسْلِمِينَ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا. Setiap kita yang mengaku sebagai Muslim dituntut untuk membuktikan keislamannya. Di antara dalil yang menyebutkan hal itu ya kaum muslimin adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahab, seseorang itu akan bersama dengan seorang yang dia cintai. Kalimat ini ayo kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an disebutkan oleh al-imam al-hasan al-basri, seorang ulama di zaman tabi'in, bahwa seorang yang mengaku sebagai muslim, menyembah kepada Allah, menuhankan Allah Azza wa Jal, mengaku sebagai muslim, berarti dia menyatakan dirinya mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu semuanya tidak hanya cukup bilisan dengan omongan saja, tetapi harus dia tunjukkan kebersamaan dia, kesesuaiannya dia, kecocokannya dia secara ilmiah dan juga secara amaliyah dengan ajaran yang dibimbing oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuntutan kalimat Nabi tadi, al-mar'u ma'a man ahab, seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Kalau kita mencintai Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, maka tentunya akan cocok pula keyakinan kita dengan keyakinan beliau. Akan cocok pula amalan kita dengan amalannya beliau. Karena kita mencintai beliau. Kecocokan ini sebagai bukti kebenaran ucapan kita bahwa kita ini mengikuti dan mencontoh serta mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga cinta itu seorang mengatakan butuh pengorbanan. Gimana, Pak? Ya. Cinta itu butuh pengorbanan karena Anda ketika mencintai Rasul harus mengorbankan apa yang kita miliki dalam rangka mengikuti bimbingan beliau. Cinta itu butuh pengorbanan. Walaupun mungkin kita mendengar, sempat kita mungkin dicemooh, mungkin kita dihina, mungkin kita direndahkan sama orang ketika kita memegangi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi itu pengorbanan. Sabar dengan yang seperti itu. Tidak kemudian mendengar sedikit semuan, sedikit cercaan, kemudian ngelundung, ngerti ngelundung Pak? Mundur rapih dan meninggalkan sunnah. Mana bukti cintamu kepada Nabi alaihissalatu wassalam? Hakada kaum muslimin. Sehingga kalau orang itu betul-betul mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, akan muncul bukti itu secara alami, secara tabii. Yaitu apa? Pasti dia menuhankan Allah, mengesakan Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah dan membenarkan semua syariatnya. Ini sebuah konsekuensi di balik kalimat mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula seorang mencintai Nabi, maka tentunya akan nampak dari ilmunya dan dari amal perbuatan dia. Oh, dia adalah seorang yang betul-betul secara hakiki, bukan hanya lisan, tetapi kenyataan pun seperti itu. Secara ilmu dia benar, dan juga secara amalan pun benar. Hakadha qaum muslimin rahimani warang jami'an. Al-mar'u ma'aman ahab. Seorang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Disebutkan Imam Al-Hasan Al-Basri dan beliau bukan ulama zaman sekarang. Tetapi beliau ulama zaman tabi'in. Generasi yang kedua. Abad yang kedua dalam Islam. Beliau menyebutkan dalam kalimatnya, la taghtarru, jangan kalian tertipu dengan seorang yang mengatakan hadis Nabi di atas, al mar'u ma'a man ahab, seorang itu akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Jangan kau tertipu dengan orang yang mengatakan kalimat ini sampai dia membuktikan, oh betul-betul perbuatan ini, perbuatan dia adalah perbuatan yang mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru engkau membenarkannya, memang kamu cinta Rasul. Kenapa demikian? Karena banyaknya orang yang mengatakan saya Muslim, tetapi perbuatannya menyelisih Islam. Banyak orang mengatakan saya Muslim, tapi dia syirik. Kalau dikatakan bukan Muslim, marah-marah. Oh, saya Muslim. Bapakku, ibuku Muslim. Nenek moyang saya Muslim. Hingga kerjaannya nyembelih kebo. Larung gas kebo. Yang seperti itu, sebuah amalan yang bertolak belakang dengan Islam. Muslim dia, tapi senangnya dengan hal-hal yang klinik-klinik. Tahu klinik-klinik? Sihir, mistik, kekuatan-kekuatan gaib. Muslim kok seperti itu? Banyak sekali. Seorang mengatakan saya Muslim, tapi senangnya mengdukun. Malah dewekne jadi dukun. Adul Banyu, Pak. Adul Banyu. Itu kalau air mineral paling 3.000, ini 15.000. Diwacak Al-Fatihah tok, tidak ada mahal Pak harganya. Nah kalau dia sehari bisa 1.000 botol, berapa itu Pak? 15 juta penghasilannya. Matematika. Hadirin kaum muslimin, Muslim tapi seperti itu. Ada Muslim tetapi dia membakar la ilaha illallah. Ada apa denganmu? Bukankah lafaz itu lafaz yang harus dimuliakan. Harus diagungkan. Tidaklah layak seorang Muslim membencinya, menginjaknya, menghinakannya, termasuk membakarnya. Karena kalimat tersebut lengkap. La ilaha illallah. Kecuali jika lo terputus-putus. Sehingga tidak ada maknanya. Kalau Al-Quran itu masih lengkap, wahai kaum muslimin, satu lembarnya tidaklah kita kemudian menyelamatkannya dengan membakarnya. Yang dibakar itu, jikalau Al-Quran sudah terurai dari cetakannya, kemudian sudah terbelah miring sehingga tidak mungkin bisa disambung. Bacanya terputus karena hilang sudah. Ini yang harus diselamatkan dengan cara engkau membakarnya, bukan dalam mereka menghinakannya, tetapi ini sudah tidak bisa lagi dibaca. Karena maknanya akan berbeda ketika engkau membacanya dan terputus. Hakata kaum muslim. Muslim bersikap sebagaimana seorang muslim. Seorang yang menuhankan Allah Azza wa Jal. Ia bertauhid. Dan mencintai kalimat tauhid. Mengagungkannya, memuliakannya, menghormatinya. Jangan berbuat syirik atau membencinya. Hakadha kaum muslimin. Demikian pula dengan kita mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakukan yang disyariatkan dan jangan engkau melakukan yang tidak disyariatkan, menghidupkan yang bid'ah, malah justru yang batil engkau hidupkan, yang hak engkau matikan. Muslim seperti apa engkau ini? Hakadha kaum muslimin. Betapa banyak ini dari zaman tabi'in, hai kaum muslimin. Bagaimana kalau Imam Hasan al-Basri hidup di zaman sekarang? Bagaimana kalau beliau mendapat di zaman sekarang ini? Sungguh banyak sekali ya kaum muslimin orang-orang yang di'aya bila burhan mengaku saya ini adalah ahlu sunnah wal jamaah. Ketika ditanyakan kenapa kau bapak melakukan hal yang bid'ah, padahal bapak adalah ahlu sunnah wal jamaah. Bingung dia. Karena ahlu sunnah wal jamaah tuntutannya Anda harus sesuai dengan sunnah Nabi. Dan Anda sesuai dengan al-jama'ah. Al-jama'ah yang dimaksudkan adalah Nabi dan para sahabatnya. Dan ini sudah berlalu pembahasan tentang dalil tentang hal ini. Bukan malah melakukan hal-hal yang bid'ah, yang tidak ada syariatnya, ya kaum muslimin. Anda bertolak belakang antara ucapan dan perbuatan. Maka marilah kita, ya kaum muslimin, jadilah seorang muslim yang betul-betul mengamalkan Islam. Menghambakan diri kepada Allah, mentauhidkannya, memuliakannya, mengagungkannya, dan jangan menyekutukannya. Demikian pula dalam hal ibadah. Jadilah seorang muslim yang muttabi'u sunnah, mengikuti terhadap sunnah Nabi. Jangan engkau malah justru meninggalkan yang disunnahkan oleh Nabi, yang tidak disunnahkan malah justru engkau lakukan. Ini hal yang bertolak belakang pada kalimat yang kau ucapkan. Bisa difahami hadirin? Di masih ingat ini? Hadirin kaum muslimin, kita kembali ke pelajaran kita. Talim kita apa ini? Lamudirin Mansur? Seakan-akan itu muqaddimah buat kitab Lamudirin Mansur. Itu muqaddimah agar kita mari sesuai dengan Islam. Betul-betul ruhan wa jasadan rohani kita dan juga jasmani kita berislamlah sesuai dengan Islam yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dalam bab pengurusan jenazah. Kita masuk kepada pembahasan kita pengurusan jenazah. Qala syekh ويحرم إسراج القبور dan diharamkan untuk disinari kuburan tersebut dengan lentera atau dengan kahrabai ay idha'atuha bil anwaril kahrabaiyati wa ghairiha. Yani dilarang dalam agama kita kuburan itu diberikan padanya cahaya, apakah cahaya listrik ataukah itu dengan menggunakan yang lainnya. Yang lainnya lentera, bahasa kitanya sendir, ngerti sendir pak? Seniki pun angel ngeliat sendir pak. Wuyuramu ittiqadul masajidi alaiha, dan diharamkan pula untuk membangun masjid pada kuburan. Kuburan ada batas tanahnya. Ketika seorang membangun kuburan di dalam batas tanah pakuburan itu, maka itulah yang disebut dengan membangun masjid di kuburan. Ada dua pengertian yang sudah kita sampaikan. Bina'ul masjid al-kubur. Yang kasim lakismain. Membangun masjid pada kuburan ada dua. Yang pertama, membangun betul-betul bentuk masjid. Dari pondasi sampai atap. Di kuburan. Yang kedua, tidak membentuk bangunan masjid. Tetapi melakukan beberapa amalan-amalan ibadah di kuburan. Maka itu pun sudah menjadikannya sebagai apa? Masjid. Karena makna masjid adalah menjadikan tempat itu untuk sujud. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dua-duanya diharamkan dalam agama kita. Dua-duanya diharamkan dalam agama kita. Tidak diperbolehkan kita membangun masjid di tanah yang di situ ada kuburannya, tanah kuburan begitu, atau menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Mungkin sekaligus, sudah berulang kali kami sampaikan, bagaimana dengan kuburan Nabi di Masjid Nabawi? Abu Bakar dan Umar juga dikuburkan di situ. Jawabannya, wahai kaum muslimin, sudah berulang kali kami sampaikan, bahwasanya yang pertama kali dibangun di tempat itu adalah Masjid Nabawi. Yakni pertama kali Nabi alaihissalatu wassalam masuk ke kota Madinah, adapun Quba itu masjid pertama kali dibangun ketika beliau belum sampai ke kota Madinah. Quba itu di luar kota Madinah. Kemudian Nabi ketika masuk ke kota Madinah, maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan pertama kali yang dibangun adalah masjid. Masjid Nabawi. Masjid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum ada kuburan. Betul belum ada kuburan? Ya betul Pak. Rasulnya aja masih hidup kok. Dikuburkan 10 tahun setelah beliau domisili di kota Madinah, beliau meninggal dunia, wafat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, setiap nabi yudfan dikuburkan aina kubida, di mana dicabut nyawanya. Ini ucapan ketika Rasul sudah meninggal atau sebelum meninggal? Ya sebelum Pak, masa meninggal ngomong sih. Maknanya itu adalah pemberitaan dari Nabi, dan Nabi tidak tahu kapan akan mati, di mana akan mati. Tetapi Nabi memberitahukan bahwa setiap Nabi dimakamkan aina kubida, di mana nyawanya dicabut. Para sahabat memahami hal ini adalah sebuah perintah, kapan dan di mana Nabi wafat, maka disitulah akan dimakamkan. Dan dalam keadaan tidak tahu bahwa beliau akan meninggal di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Di hari-hari beliau sakit, beliau memiliki istri banyak, 9, harus beliau gilir. Di saat beliau sakit keras, kadang pingsan, kadang sadar, agar beliau tetap memperhatikan giliran tersebut, dan beliau mengatakan, aina ana, di manakah saya malam ini? Di manakah saya malam ini? Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi merasa berat melakukan menggilir istri-istrinya, maka semua istrinya sepakat. Nabi dipersilakan untuk tinggal di kamarnya Aisyah, di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Sepakat para azwajun Nabi. Dia tidak tahu kalau beliau akan meninggal di tempat itu. Hagadah kaum muslimin rahim jami'an. Kamarnya Aisyah itu nempel di tembok Masjid Nabawi. Itu kamar. Kalau lebih bilang, dibilang rumah. Rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Dari mana kita tahu itu rumah dan itu bukan masjid? Dan itu terbatasi oleh tembok. Adalah ketika beliau itikaf. Beliau tidak bolak-balik ke kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Tidak. Tidak mengatakan ini kamarnya Aisyah tapi kan bagian masjid mok. Tidak, tidak begitu. Nabi badannya di masjid, kepalanya dimasukkan ke jendela untuk disisiri oleh Aisyah. Karena memang kamarnya Aisyah bukan masjid. Itu rumah. Baitul Aisyah. Di mana beliau kalau melakukan qabliyah salat di kamarnya Aisyah, baru kemudian keluar masuk ke Masjid Nabawi. Ini menunjukkan bahwa kamarnya Aisyah bukan masjid. Di mana Nabi mengatakan, afdhalu salatul mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Sebaik-baik salat seseorang itu di rumahnya, kecuali salat yang fardu. Dan beliau melakukan salat-salat sunnah di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Dan di kamar-kamar atau rumah-rumah istri-istri yang lainnya, baru kemudian datang ke masjid guna melakukan salat yang fardu. Hakadha kaum muslimin. Harus didudukan dari awal, disepakati bahwa itu bukan masjid. Tapi itu adalah rumahnya siapa? Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau. Allah takdirkan meninggal di situ, maka dikuburkan di situ. Hadirin kaum muslimin, ada satu hikmah besar. Allah mentakdirkan sesuatu, itu ada hikmah di balik itu. Nabi kita alaihi salatu wasallam ketika detik-detik, kita katakan detik-detik, yakni di waktu-waktu terakhir kehidupan beliau, mendekati wafatnya beliau, beliau mengucapkan la'anallahu al-yahuda wan nasara ittaghadu qubur amyaihim masajida ala fala tattakhidhu al-qubur masajida fa inni anhaakum an dhalik. Ketahuilah, Allah melaknat Yahudi dan Nasara karena mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Fala tattakhidul qubur masajida. Karena itu jangan kalian jadikan kuburan itu sebagai masjid. Fa inni anhaakum an dhalik. Karena sesungguhnya aku melarang kalian dari melakukan hal itu. Lihat ya kaum muslimin. Nabi mengucapkan kalimat seperti ini. Apakah beliau sengaja-sengaja kemudian kuburan beliau dimasukkan dalam Masjid Nabawi? Lah tidak. Siapa yang menganggap kuburan Nabi di dalam Masjid Nabawi, faqad akhta'a. Sungguh dia telah salah. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, seandainya Nabi tidak mengatakan kalimat ini tadi, la ubrisa qabruh. Sungguh kuburannya akan dikuburkan di luar kamarnya Aisyah. Maknanya apa disebutkan dalam kitab Fathul Majid? Allah takdirkan Nabi meninggal di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Maka dikuburkan di kamarnya Aisyah itu. Sehingga orang tidak sembarangan masuk ke dalamnya. Kalau seandainya kuburannya Rasul diletakkan di baki atau di tempat lain tersendiri, maka niscaya akan dipertuhankan oleh manusia. Didatangi dan dimohoni. Dipuja, disanjung. Diminta-minta di dekat kuburan Nabi alaihi salatu wasalam. Bisa dipahami hadirin? Ini dia hikmahnya. Demikian pula Abu Bakar dan Umar meminta izin kepada Aisyah untuk bisa dikuburkan di samping Nabi alaihi salatu wasalam. Dan hanya tiga ini saja. Tidak lebih. Hujan? Alhamdulillah. Berdoa hujan deras sampai jam 9 tidak apa-apa? Kepikiran Bali ini kepriweng kok. Hadirin kaum muslimin, rahimani warun jami'an. Sehingga dengan ini tegas kita katakan sebagaimana para ulama dari zaman dulu, oh, kuburan Nabi Abu Bakar dan Umar bukan di dalam Masjid Nabawi. Adapun sekarang ini nampak orang kok di dalam masjid, tidak. Itu perluasan Masjid Nabawi agar supaya bisa kaum muslimin yang berdatangan dari jauh bisa sholat di dalam Masjid Nabawi untuk mendapatkan keutamaan. Sholatun fi masjid hadha ka'al fi sholatin fi masjid ghairi illa Masjidil Haram. Satu kali sholat di masjidku ini, pahalanya semisal 1000 kali dibandingkan dengan sholat di tempat lain kecuali Masjidil Haram. Masjidil Haram 100,000 kali lipat dibandingkan masjid yang lain. Sehingga diperluas oleh penguasa negeri Saudi, melebar ke kanan dan ke kiri. Kalau jenengan memahami, pas di belakang kamarnya Aisyah baru dilebarkan ke arah kiri. Antum menghadap ke arah kiblat, makam Nabi di sebelah mana? Kiri, itu kamarnya Aisyah, dan diperluas adalah dari tembok besar ke sana dulu, baru ke sana, baru belas ke sana. Beda dengan sebelah kanan. Perluasan sebelah kanan langsung dari pengimaman yang depan, yang sekarang sudah tidak dipakai lagi. Ya, itu luas langsung ke arah barat, atau bukan ke arah barat, ya ke arah barat. Yani ke arah kanan kita. Nyambung sana terus muter. Sehingga tidak kotak pas seperti ini. Bukan kotak. Tetapi dari sini merucut kotak seperti ini. Dari sini raudhah. Ngerti raudhah apa? Baina mimbari. Baina baitul mimbari. Raudhatu min riyadil jannah. Antara rumahku. Syufuliyat barakallahu fikum. Antara rumahku, kata Nabi. Dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Ya, dari situ diperluas sana terlebih dahulu, baru ke arah kiri terus lanjut sampai sana. Sehingga kamarnya Aisyah itu di luar masjid, bukan di dalam masjid. Bisa dipahami hadirin? Bukan di area perkotakan masjid seperti ini, bukan. Dan negara Saudi, alhamdulillah sampai hari ini memperhatikan hal itu. Menaruh beberapa polisi-polisinya, tentara-tentaranya, untuk melarang terjadinya kesyirikan-kesyirikan. Dengan mengatakan haram ya haji. Haram ya haji. Ya. Menerangkan secara semampunya. Sebagaimana pula kalau hadirin bisa, di kuburan Baqi, di waktu pagi, kalau jamaah umrah mau ziarah kubur ke Baqi, akan didapati sekian banyak askari. Askar, bukan laskar. Laskar bahasa Indonesia. Askari. Polisi-polisi, tentara-tentara, dan mutawa. Yani ahli ilmi, para orang-orang yang dinas secara kenegaraan, mereka memang disiapkan untuk, kalau yang bertanya orang Indonesia, ini orang. Yang bertanya orang, ini orangnya. Terus, masing-masing dalam rangka mencegah terjadi kesyirikan. Coba kalau itu ada di negeri Indonesia. Mengerikan sekali kesyirikannya, Pak. Ya, enteng tanah kuburan Baqi di Gau Bali, Pak. Ngojimat lah rumah. Walah. Walhamdulillah negeri sana masih menjaga akidah sahiha dan tauhid dan mencegah kesyirikan. Walaupun tentunya yang namanya sebuah negara tidak kurang dari adanya kesalahan, adanya yakni negara banyak orang tidak sama, sehingga kalau jenengan dapat ialah tentara ning jelai ya wong ya sewong Pak. Jangan dihukumi per individunya. Jelai ngerti Bang jelai. Tapi kayaknya antum enggak pernah dapat. Karena bagaimana mau berdialog bisa bahasa Arab juga enggak? Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjut kepada pembahasan kita. Sehingga kesimpulannya kuburan Nabi di luar dari Masjid Nabawi. Perlu kami ingatkan juga ada sebuah pertanyaan yang penting. Apakah yang mendapatkan 1000 kali sholat dibandingkan pahala sholat di Masjid Nabawi? 1000 kali dibandingkan masjid yang lain. Itu khusus yang murabba. Murabba itu persegi 4 memanjang. Apakah hanya itu saja? Yang asli Masjid Nabawi? Atau perluasannya? Siapa yang salah di situ juga mendapatkan pahala 1000 kali lipat dibandingkan tempat lain? Ini pertanyaan yang penting, Pak. Penting tidak? Penting. Karena kadangkala kita gak dapati tempat itu. Nah, apalagi di Rodo, Tubrukan, Pak. Nah. Dan perlu kita kasih tahu, Rodo itu ditandai dengan karpet hijau. Nah. Ada satu sela di situ karpetnya merah, itu bukan Rodo. Di mana itu, kaum sini? Ini, mimbar Nabi, dia sholat di sebelah baratnya. Itu sudah lebih, itu bukan Rodo lagi, Pak. Tapi ya melah, oh, seneng-seneng, Pak. Daripada orang senang. Hadirin kaum muslimin ranjangan. Jawabannya, alhamdulillah, para masyayikh telah menyebutkan. perluasan Masjid Nabawi dengan masjid aslinya sama. Sebagaimana sekarang Masjidil Haram Mekah, perluasan, bahasa Arabnya tausi', tausi'ah al-Masjidil Haram, luas sekali sekarang, bertingkat-tingkat. Apakah pahalanya sama? 100.000 kali lipat? Jawabannya ya, sama. Walhamdulillah. Seandainya tidak berjubel-jubel kita sholat di situ, jutaan manusianya pada Masjid Nabawi yang hanya sekotak itu, ngatuk gara bisa pakai. Walhamdulillah, bisa. Syukur kita. Walhamdulillah. Hadirin kaum muslimin, kita kembali ke pembahasan kita. Qala syekh wa yuhram ittikhadul masajidi 'alayha, ittikhadu masajidil masajidi 'alayha ay bi bina'il masajidi 'alayha was salati 'indaha aw ilayha. Syufu barakallahu fikum, lihat, tidak boleh mendirikan masjid. Apakah masjid bongkan bak masjid atau melakukan salat di situ walaupun tidak ada bentuk masjid? Nya dengan dua lafaz hadis Nabi alaihi wasallam. Naha Rasulullah alaihi wasallam ani salati ila al-qubur. Rasulullah alaihi wasallam melarang untuk seorang salat menghadap ke kubur. Kadang kala kubur itu ada di depan pengimaman. Ada tidak yang kayak gitu, Bapak? Ada. Ya kuburannya mungkin yang wakaf, mungkin ada juga gurunya di situ, ada juga macam-macam, ada juga pekarangan, memang itu kuburan, itu diharamkan walaupun tidak ada niat syirik. Saya ikhlas karena Allah semata kok, gak ada tujuan menyembah kepadanya. Saya sujud kepada Allah, saya berdoa kepada Allah, saya berzikir kepada Allah, tetapi Nabi melarang kau sholat menghadap ke kubur. Lah bagaimana kalau kuburan itu ada di samping masjid? Atau di belakang masjid? Ada kan kuburan yang itu di samping masjid? Atau di belakang masjid? Siapa yang bisa menyebutkan kuburan yang ada di belakang masjid yang sampai hari ini menjadi tempat untuk didatangi banyak orang? Siapa yang bisa paling cepat, saya kasih hadiah. Pulang gak asik. Ya, masjid itu mah. Orang kalau sholat menghadap kiblat, mungkin di depannya gak ada kuburan. Tapi di belakangnya, kuburan gede-gede banget, Pak. Saya dulu waktu SD, umuran SD, di bawah entah siapa, saya gak tahu, keluarga atau lupa siapa. Atau pesiar waktu itu. Salah satunya ke situ. Sampai sebesar ini baru kemarin ke sana karena dakwah. Bukan di masjid itu, Pak. Di masjid Polres Demak. Polsek Demak waktu itu. Dan memang ada beberapa anggota kepolisian sana ngaji dengan kita. Ada 6 atau 7 orang, alhamdulillah. Kemudian kita izin dan boleh taklim di situ. Itu melintasi dulu. Sambil kita, dia tempat itu. Maknanya kaum muslimin, apakah boleh kita sholat di tempat yang seperti itu? Yang ada kuburannya tapi tidak di depan kita? Jawabannya diharamkan juga. Kenapa? Karena kuburan itu sudah memiliki nilai yang apa, sesenyawa. Atau sesenyawa? Atau nilai masjid itu bukan khos masjid. Tapi ada nilai plus. Karena ada kuburan seorang yang diagungkan. Jadi walaupun kiblatnya ke arah barat kalau di negeri kita, tapi hati ini, kami melangas mengburi, Pak. Berdoa di tempat itu diyakini bisa cepat dikabulkan daripada tempat yang lain. Masjid tok tanpa plus, itu kan masjid plus. Bahkan plus. Karena yang dikuburin di situ orang-orang yang nilai plus. Maka hadirin kaum muslimin rahimani orang jami'an, berhati-hatilah. Hendaknya kita menjauhi tempat-tempat itu. Walaupun mungkin antum, saya enggak syirik, tapi itu dilarang. Karena itu semuanya dari atun ila syirki. Itu semuanya dilarang dikarenakan akan mampu menyeret orang jatuh kepada apa? Kesyirikan. Jadi bukan hanya zina saja yang diharamkan zinanya dan hal-hal yang prazina. Wala taqrabu zina. Jangan kalian mendekati perbuatan zina. Berdua dengan wanita yang bukan mahram. Dan yang lainnya. Sampai pada tingkatan zina. Semuanya yang menjadi sebab terjatuhnya seorang pada zina. Hukumnya haram. Itu pun berlaku pada yang lain. Yang disebutkan dalam bahasa Arab dengan apa? Sadudzari'ah. Ditutup segala pintu. Seorang akan jatuh pada sebuah kemaksiatan. Dalam hal ini yang kita angkat adalah kemaksiatan, kesyirikan. Karena itu kuburan mengapa diharamkan, diagungkan, dibangun sebuah rumah kecil di atasnya atau di semen, apalagi di keramik, apalagi dibikin pendopo. Itu diharamkan dalam agama kita. Kenapa? Karena itu dari akal syirki akan bisa menyebabkan manusia jatuh pada kesyirikan. Ini dia kaum muslimin. Ya. Untuk dia diam, berdiam diri di situ. Berdiam diri itu bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya, i'takafa. Ya'takifu i'tikafun. Bahasa yang lainnya, semedi. Yang untuk kemudian jadi medi. Kata, karena semedi sih Pak. Maka hadirin kaum muslimin, itu semuanya dari abil syirki. Jatuhnya manusia pada penuhanan kepada kuburan karena itu. Kisah yang berulang kali kami sampaikan di Masjid Agung dulu ketika pembahasan tentang bab tentang kuburan. Kisah Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq dan Masr. Siapa mereka? Rijalun salihun min qawmi Nuh. Mereka ini adalah 5 orang saleh yang berada di zamannya Nabi Nuh. Qala Syekh Utsaimin, Allah sah, ini terjadi sebelum Nuh diutus. Tetapi karena Nuh sebagai rasul yang pertama, maka umat itu pun dimasukkan pada kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Mereka orang yang soleh, karismatik, tinggi. Mereka punya pengikut. Allah takdirkan 5-5 mati dalam satu waktu. Tidak berjauhan ini mati. Ini mati meninggal. 5-5 meninggal. Maka tahun itu tahun duka. Di mana mereka itu merasa kehilangan tokoh-tokoh besar mereka. Datanglah syaitan. Yang pertama kali dilakukan, gambarlah gambar mereka. Sekian berlalu, orang menganggap itu biasa. Datang generasi yang jahil. Gambarnya siapa? Oh, gambarnya ini. What? Kisah masih. Kenapa cuma digambar? Bikin patung. Sekian lama, jauh. Ratusan tahun. Syaitan sabar dalam menyebabkan syirik. Kemudian mereka, ini patung taruh di tempat mereka bermajlis. Bertahun-tahun. Sampai 10 generasi. Kalau satu generasi 100 tahun berarti 1000 tahun. Nuh 950 tahun. Hidup di tengah-tengah umatnya. Apakah di waktu itu satu generasi 950 tahun? Wallahu alam. Yang disebutkan 950 tahun adalah siapanya? Nuhnya. Kaumnya tidak disebutkan seperti itu. Yakni sampai datang generasi yang jahil, akhirnya ubidat. Falamma nusya al-ilmu ubidat. Ini sudah bunyi belum? Falamma nusya al-ilmu ubidat. Tatkala ilmu itu sudah dilupakan, sudah tidak ada lagi yang mengajarkan tauhid, maka disembahlah patung-patung itu. Barulah Allah Azza wa Jalla mengutus Nuh. Jadi jatuhnya manusia pada kesyirikan itu ada berbagai macam tahapan sampai kemudian jatuh pada apa? Kesyirikan.